Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wa antahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ya para orang tua, para pendidik, para wali santri, wali murid, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah diberi nikmat berupa kesehatan dan waktu luang. Dan nikmat ini seharusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya karena kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang pendidikan karakter nabawiyah dalam bahasan tentang pilar-pilar karakter nabawiyah yang insya Allah ta'ala kesempatan kali ini kita akan membahas karakter as-samahah. Karakter as-samahah ini termasuk karakter yang mulia, termasuk karakter yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk karakter nabawiyah yang harus kita teladani sehingga dengan karakter ini bisa menjadikan kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berusaha untuk menjadi dirinya insan yang berakhlak mulia, menjadi insan yang berkarakter, mencontoh karakter-karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sifat ini pun juga harus kita tumbuhkan pada anak-anak didik kita, pada anak-anak kita yang di rumah, sehingga mereka pun juga kelak setelah mereka dewasa berperan dalam kehidupan ini menjadi generasi-generasi yang memiliki sifat as-samahah. Apa sebenarnya makna dari sifat as-samahah itu? Sifat as-samahah secara bahasa, yaitu makna samahah lughatan, makna as-samahah secara bahasa maknanya adalah tadulu ala salasatin wa suhulatin, yaitu menunjukkan atas kepada kelembutan dan kepada kemudahan, ya, kepada kemudahan, atau bermakna juga musahalatun atau musahalatin, musahalah yang bermakna adalah memberikan kemudahan. Ini as-samahah. Kemudian makna secara istilah, ya, as-samahah ini bermakna memudahkan dan melancarkan urusan. As-samahah ini juga bermakna memberikan kelonggaran, tidak suka memaksa, tidak merasa benar sendiri, dan mampu memberikan kepada yang seharusnya tidak diutamakan. Ini makna as-samahah secara istilah. Nah, sehingga dari makna-makna itu maka kita bisa mengambil definisi atau arti di dalam bahasa kita tentang as-samahah. Kita bisa mengartikan as-samahah itu adalah toleransi, yang sejatinya maknanya adalah kelonggaran, kemudahan. Namun kita juga bisa mengartikan ini sebagai toleransi. Nah, sifat toleransi ini itu sebenarnya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sosok yang banyak memberikan toleransi, namun toleransi yang tidak sampai kepada melanggar syariat agama yang mulia ini. Nah, dengan sifat inilah yang menjadikan kadang-kadang seseorang itu terkagum-kagum dengan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping sifat-sifat yang lain, yang lainnya yang mulia. Nah, Antara lain terkait dengan sifat samahah ini, ada sebuah hadis ya yang menunjukkan keutamaan ya dari sifat as-samahah ini, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza staro wa idza tado. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada seseorang yang mempermudah, yang memberikan toleransi ketika menjual, ya, yang mempermudah ketika menjual, mempermudah ketika membeli, dan mempermudah ketika menagih utang. Ini Allah memberikan rahmat ya kepada seorang hamba atau seseorang jika dia itu memiliki sifat as-samahah, yaitu memberikan kemudahan, memberikan kelonggaran, memberikan toleransi ya ketika mereka menjual, ketika mereka membeli, dan ketika mereka itu menagih hutang. Ini, nah ini contoh sebuah hadis ya yang menyebutkan tentang fadilah atau keutamaan dari sifat as-samahah. Terus masuk juga di antara sifat as-samahah yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga sangat toleran ya terhadap orang-orang yang sejatinya itu kadangkala tidak mengindahkan apa yang beliau katakan, tapi sejatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kelonggaran, memberikan toleransi. Hal ini juga sebagaimana yang diceritakan, dikisahkan oleh Anas bin Malik, ya, bahwa beliau Anas bin Malik itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan suatu hajat. Nah, menunaikan suatu keperluan itu diutus oleh Nabi. Karena dia masih anak-anak, ya. Akhirnya karena ada teman-temannya yang sedang bermain, dia terlena, justru malah nonton teman-temannya yang sedang bermain, ya, menunggu di situ. Nah, Rasulullah SAW itu lama menunggu, ini anak kok enggak datang-datang, ya, ada apa? Kemudian Rasulullah mencari. Ternyata dilihat oleh Rasulullah SAW, Anas bin Malik ini sedang nonton teman-temannya sedang bermain. Nah, maka dari belakang, ya, Rasulullah SAW itu memegang punggung dari Anas. Kemudian Anas menoleh, ternyata dilihatnya Rasulullah itu sedang tersenyum, ya, senyum ceria. Ya, kemarin sudah kita bahas, beliau juga memiliki karakter mulia yaitu al-bashashah, yaitu tersenyum ya karena kecintaannya kepada orang yang bertemu dengan beliau ya. Ini jadi akhirnya Anas bin Malik menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah tersenyum tidak marah walaupun Anas bin Malik itu belum menunaikan tugasnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Anas, "Sudahkah kamu melaksanakan apa yang aku perintahkan?" Maka Anas bin Malik segera, "Baik, akan aku laksanakan apa yang diperintahkan kepadaku." Akhirnya Anas melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah tidak marah, dan justru malah habis itu Rasulullah melihat permainan para teman-teman dari Anas bin Malik tadi. Nah, ini termasuk sifat samahah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak, dan masih banyak sifat-sifat yang lain ya. Ketika Anas bin Malik itu bekerja bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai pembantunya selama 10 tahun itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan ah itu kepada Anas bin Malik, tidak pernah mengatakan mengapa kamu tidak melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini kok tidak melakukan itu. Jadi itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau itu sifat memberikan kelonggaran, toleransinya itu sangat tinggi sekali, sehingga memunculkan sifat atau karakter mulia pada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian bagaimana kita menumbuhkan sifat as-samahah ini kepada anak-anak kita? Tentu saja kita harus memperhatikan kondisi anak-anak kita, karena dalam pendidikan itu ada namanya karakter perkembangan. ada namanya marhalatun numu, yaitu fase-fase perkembangan anak, yang mana fase ini mengikuti fase usia anak. Di samping itu juga melihat kondisi karakter mana yang tidak tumbuh pada seseorang. Itu dalam metode pendidikan harus memperhatikan hal yang demikian. Nah, ketika kita ingin menumbuhkan sifat asamakah ini kepada anak-anak kita yang masih kecil, terutama fase-fase tufulah, ya, usia di bawah 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, ini justru ya kita sebagai orang tua itu yang mempraktekkan terlebih dahulu. Ya, kita memberikan keteladanan kepada anak kita yang masih kecil-kecil. Kita memberikan kelonggaran kepada mereka. Apabila pada usia-usia kecil ini kita banyak bermuamalah dengan mereka dengan banyak tekanan, tidak memberikan kemudahan, tidak memberikan toleransi, maka dikhawatirkan anak itu pun nanti kelak juga tidak tumbuh sifat asamakah ini. Mereka juga tidak toleran, karena apa, dari kecil sudah ditanamkan ternyata orang tua saya tidak toleran kepada saya. Ya, waktu masih kecil, terutama ketika mereka lagi senang-senangnya menuntaskan egonya itu. Nah, maka perlu sekali ya ketika kita mendidik anak-anak kecil, sifat asamakah ini kita praktekkan terlebih dahulu, memberikan kelonggaran kepada mereka. Ketika mereka mungkin berbuat salah, jangan segera kita menghukum mereka, kadang memberikan maaf kepada mereka. Sebagaimana tadi kisah Anas bin Malik tadi, ketika diminta oleh Rasulullah SAW untuk menunaikan sebuah keperluan, tapi ternyata malah ditinggal nonton temannya bermain. Nah, ternyata Rasulullah tidak marah, hanya mengingatkan kembali, sudahkah kamu laksanakan? Kemudian Anas melaksanakan tugas itu, dan Rasulullah tidak marah dan tidak apa-apa, memberikan kelonggaran dan memaafkan itu. Maka kepada anak-anak kita pun kita juga memberikan toleransi, wong dia masih anak-anak. Beda nanti kalau dia sudah dewasa. Sebab kalau kita untuk anak-anak yang masih kecil ini kan sifat belajarnya itu masih at-taklid, ya, dominan pada at-taklid, yaitu meniru, ya, usia-usia ini adalah usia meniru. Maka apapun yang kita lakukan, maka anak akan menirunya. Apa yang anak dengar, apa yang anak lihat, dan apa yang anak rasakan, itu akan ditirunya, ya. Mereka menggunakan pendengaran, menggunakan penglihatan, dan menggunakan hati, yaitu mata atau batin, ya, mata hati itu, untuk belajar dari apa yang dia rasakan, dia dengarkan, dan dia lihat. Sehingga mereka melakukan apa yang ada di depannya. Nah, jadi kalau kepada anak kecil kita sudah banyak memberikan tekanan, tidak ada toleransi, maka mereka juga akan meniru itu. Ini. Jadi intinya untuk anak-anak kecil itu adalah kita memberikan teladan, kita yang mempraktekkan, sehingga mereka akan belajar dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan yang mereka rasakan. Bukan banyak pengajaran, ya. Untuk asamakah ini misal kepada anak usia 5 tahun, kemudian kita menjelaskan, duduk sini nak, ini Umi ingin menerangkan tentang makna asamakah luhutan secara bahasa. Asamakah maknanya adalah ini, mereka enggak paham. Yang mereka paham itu adalah perilaku dari orang tuanya. Karena itu keteladanan, apa yang dia rasakan, oh ternyata aku berbuat salah, orang tuaku masih toleran, ya, memberikan maaf kepadaku. Berarti besok kalau aku sudah besar pun juga ingin menjadi seperti ayah, seperti ibu yang memberikan sifat toleran ini. Jadi ini makanya tugas kita sebagai orang tua mempraktikkan ini dulu, kemudian kita berikan keteladanan ini kepada anak-anak kita dengan sifat toleran atau sifat asamakah ini. Nah, tentu saja di dalam menjalankan mempraktikkan karakter mulia ini, karakter nabawiyah ini, kita ada batasan-batasan, yaitu batasan syariat agama Islam yang mulia ini. Jadi jangan sampai nanti terjadi berlebihan atau bermudah-mudahan di dalam mempraktekkan dalam kehidupan kita sifat atau karakter asamakah ini. Kemudian ketika usia anak itu sudah tamyiz, ya, kita sudah mulai mengajarkan, ya, ayo nak, Rasulullah dulu itu memiliki sifat samakah, ini kisahnya demikian. Maka anak sudah mulai dilatih, ya, diajarkan, dilatih, ya, baik secara perasaan, baik secara pikiran, maupun dilatih secara fisik, ya, untuk mempraktikkan sifat asamakah ini ketika mereka sudah tamyiz. Karena masa tamyiz itu adalah masa-masa di mana anak itu sudah tumbuh nalarnya, sudah mulai bisa memahami. Tapi kalau masih kecil, mereka hanya bisa mencontoh. Nah, pada usia tamyiz ini, cara belajar anak sudah dominan ya, bukan pada ataklid, tapi sudah muncul metode baru atau cara baru, yaitu at-tajribah. Mereka sudah mulai trial and error, mencoba apa yang mereka hadapi, yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan. Jadi mereka sudah mulai mempraktekan, karena pada saat usia tamjis ini sudah bersosial, mereka sudah fase-fase penumbuhan sosiosentris. Jadi sudah ada namanya tadrib ya, sudah ada latihan-latihan pada diri anak usia ini. Terus kemudian ketika sudah menginjak fase murohakoh ya, menjelang balik, ini kita mulai agak ketat ya. Apabila anak mungkin berperilaku tidak memberikan toleran, kita mungkin bisa menegurnya, bahkan mungkin bisa memberikan ikob atau hukuman ya, karena ini menjelang sebentar lagi akan balik. Ya, maka sifat mulia ini harus dimilikinya, karena tujuan pendidikan itu antara lain kan salah satunya menjadikan anak-anak kita itu berakhlak mulia. Di sisi lain adalah mereka berperan ya, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat ini. Nah, nanti akhirnya diharapkan setelah anak itu balik, betul-betul mereka sudah bisa merasakan betapa mengagumkannya sifat asamakah ketika kecil, sudah belajar tentang bagaimana faidah dari asamakah ketika mereka tamyiz, sudah melatih diri ya ketika mereka usia murohakoh yaitu menjelang balik itu untuk mempraktekan asamakah ini kepada orang lain, sehingga begitu balik ketika mereka mukalaf, sifat ini betul-betul sudah ada pada dirinya. Itu urutannya demikian ya, jadi cara mendidik anak-anak. Terus kemudian selanjutnya yaitu tentang sifat ini, sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim bahwa beliau mengatakan sesungguhnya karakter mulia itu berada di antara dua karakter yang tercela. Ini. Jadi termasuk sifat asamakah ini pun ya, itu pun juga berada di antara dua karakter yang tercela. Nah, bagaimana kok bisa menjadi karakter yang tercela apabila seseorang itu berlebih-lebihan ya di dalam menerapkan sifat atau karakter asamakah ini, maka karena berlebih-lebihannya menjadi sifat tercela. Demikian juga apabila terlalu bermudah-mudahan atau lalai untuk menerapkan sifat samakah ini, sehingga akan apa namanya, karena bermudah-mudahan menjadi sifat tercela. Nah, apa akibatnya jika seseorang itu berlebih-lebihan ya, maka ini bisa menjadikan orang itu bermudah-mudahan ya. Akhirnya apa, kalau berlebih-lebihan dalam sifat samakah ini, mungkin ada orang yang seharusnya itu diberi hukuman, yang seharusnya ditegur ya, harusnya diikop, ternyata tidak diapa-apakan karena terlalu longgarnya, sehingga bebas sekali orang itu melakukan kerusakan tanpa adanya teguran, semuanya dimaafkan tanpa kecuali. Padahal di dalam Islam itu tengah-tengah ya, ada juga dimaafkan, ada juga diberi hukuman. Nah, ini sifat asamakah itu demikian, bukan berarti semuanya harus dimaafkan ya. Sebagai contoh misal ya, kalau kita berlebihan dalam samakah ini, ada orang mencuri, dibiarin aja, dimaafkan, itu berarti berlebihan dalam sifat asamakah. Namun demikian apabila sifat asamakah ini di apa namanya dilalaikan ya, bermudah-mudahan dalam sifat ini, maka bisa menimbulkan sifat yang disebut dengan at-ta'sir ya. Sifat at-ta'sir ini adalah mempersulit ya, yang seharusnya mudah tapi dia persulit ya, sehingga orang-orang tidak apa namanya hormat kepadanya, orang-orang takut dari gangguannya karena apa, senangnya mempersulit yang sebenarnya adalah mudah ya. Ini jadi ini ada sifat, dua sifat tercela yang merupakan akibat dari penyimpangan dari sifat samakah atau toleransi ini. Maka di dalam kita menggunakan sifat ini pun juga tetap harus menggunakan batasan-batasan syariat. Terus selanjutnya ada sebagian orang itu yang Allah berikan berupa sifat asamakah ini, sehingga sifat ini menonjol pada dirinya ya, dan menonjol dibanding dengan orang lain, sehingga orang ini memiliki karakter yang dominan pada dirinya, mungkin orang-orang sekitarnya itu mengenal dia orang yang memiliki sifat samakah, toleransinya tinggi. Nah, maka sifat ini akhirnya menjadi potensi dirinya. Yang ini yang disebut dengan akhlak atau sifat atau perilaku jibiliyah, ya, atau sifat jibiliyah, yaitu sifat bawaan yang Allah berikan kepada seseorang. Yang dalam pembahasan kita ini kita sebut dengan nama al-mauhibah, yang dalam bahasa Indonesia itu kita sebut dengan makna bakat. Nah, jadi apabila ada sifat asamakah ini menonjol pada diri seseorang, ya, yang dia itu menonjolnya itu kekuatan sifat ini melebihi dari orang-orang lain, maka ini adalah al-mauhibah. Itu adalah jibili atau jibiliyah, bawaan dari lahir, dan itu menjadi al-mauhibah, yaitu pemberian Allah yang diberikan kepada seseorang yang nanti sifat ini bisa digunakan untuk beramal soleh. Apa amal-amal soleh yang bisa dimanfaatkan dari sifat yang bisa dilakukan dari sifat asamakah ini? Antara lain yang pertama, sebagaimana yang dicontohkan dalam sebuah hadis tadi, yaitu memberikan kelonggaran kepada orang lain walaupun orang lain salah, dan apabila salahnya itu masih bisa ditoleransi maka diberilah toleransi. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang harusnya dihukum, ya, kalau dia tidak dihukum tidak membuat dia jera, atau mungkin kesalahan yang terkaitan dengan orang lain yang terkait dengan kisos atau pembalasan, nah ini perlu dipertimbangkan, ya, tidak semuanya harus dimaafkan. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi itu enggak ada kata maaf, ya, cenderung untuk mempersulit. Beda dengan orang-orang Nasoro. Nasoro itu penyimpangannya adalah pada semuanya dimaafkan, cenderung kepada berlebihan atau bermudah-mudahan, ya. Sedangkan orang Yahudi cenderung untuk mempersulit. Ini kalau kita melihat tentang sifat-sifat, ya, yang terkait akhlak mulia dengan perilaku-perilaku orang-orang Nasoro dan orang-orang Yahudi. Nah, makanya dalam penerapan ini pun pada anak-anak kita juga tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah, kira-kira peran apa yang cocok, ya, kepada seseorang yang ternyata memiliki sifat asamakah ini dominan sekali? Antara lain yang pertama jelas ini nanti peran ini terkait dengan peran yang bertemu dengan orang lain. Senang ketemu orang, ya, memberikan kelonggaran. Ini bisa jadi dia menjadi seorang mediator. Ya, dia bisa jadi mungkin menjadi seorang arranger atau manager yang akhirnya banyak memberikan toleransi kepada anak buahnya yang sedang diatur, ya. Bisa juga sifat ini dimiliki oleh guru TK yang banyak memberikan kelonggaran kepada anak-anak kecil yang mereka Allah saja memaafkan kesalahan mereka. Maka dituntut, ya, seseorang yang menjadi guru untuk taman kanak-kanak, guru-guru PAUD itu memiliki sifat samakah yang dominan, tolerans, ya, tidak mudah marah, tidak mempersulit, ya, sehingga anak-anak tumbuh dengan baik kepercayaan dirinya dan karakter keimanannya. Nah, ini kemudian sifat yang lain lagi adalah mungkin bisa menjadi seseorang pelayan yang melayani masyarakat, ya, public serving, ya. Itu mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena kalau terlalu mempersulit banyak protes dari masyarakat nanti, karena masyarakat itu kondisinya berbeda-beda. Maka perlu adanya toleransi yang tidak melanggar batasan-batasan syariat, sehingga memudahkan urusan kaum muslimin. Dan peran-peran lain yang mungkin bisa diterapkan, ya, pada bidang-bidang yang terkait memberikan toleransi kepada orang lain. Ini sifat-sifat ini bisa, ya, dikaitkan atau dimanfaatkan untuk beribadah, ya, sifat-sifat yang terkait dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisa dimanfaatkan untuk kinerja, ya, terutama tadi peran-peran yang telah disebutkan, yaitu peran-peran atau pekerjaan atau karir yang terkait dengan berhubungan dengan orang banyak, yang terkait dengan masalah pemberian toleransi, sehingga menjadi mempermudah suatu urusan yang tadinya mungkin sulit, tapi ternyata bisa memberikan toleransi sehingga urusan itu mudah dan tidak melanggar syariat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, tentang sifat as-samahah atau karakter as-samahah. Ini merupakan karakter nabawiyah, karakter yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita, ya, sebagai para pendidik lebih dahulu menerapkan ini, ya, mempraktikkan ini, kemudian selanjutnya kita mempraktikkannya kepada anak didik kita, setelah itu baru kita mengajarkan kepada mereka, setelah itu kemudian kita melatih mereka. Ya, jadi itu ada urutan-urutan bagaimana menumbuhkan sifat as-samahah. Itu mungkin yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khairan atas penjelasan materinya di kesempatan kali ini terkait pembahasan mengenai karakter as-samahah. Dan untuk memperluas serta memperdalam pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, silakan bagi Anda para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895-2561-3326. Kami ulangi sekali lagi, 0895-2561-3326. Ataupun bagi Anda yang menyaksikan via YouTube, dapat Anda tuliskan pertanyaan di live chat. Baik, kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini kita akan bacakan dua pertanyaan yang datangnya dari pemirsa YouTube. Kali ini ada pemirsa setia kita, yakni Nurul Iman atau Ibu Nurul Iman. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menerapkan as-samahah atau karakter as-samahah atau sikap toleran pada pemikiran dan ideologi yang aneh dalam pendidikan anak? Dalam arti pemikiran tersebut menyelisihi sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Salafus Soleh. Silakan Ustaz. Baik, ya, jadi sifat toleransi ini, ya, sebagaimana tadi dijelaskan terkait dengan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa sifat mulia atau karakter mulia atau karakter nabawiyah itu berada di antara dua karakter yang tercela. Nah, maka di dalam melaksanakan sifat-sifat atau karakter mulia termasuk as-samahah ini, kita perlu memperhatikan batasan-batasan syariat ini. Nah, batasan-batasan penerapannya ya syariat itu sendiri. Maka kalau ada sesuatu dalam memberikan toleransi itu kok sampai membahayakan, sampai melanggar syariat, nah, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan, maka itu sudah berlebih-lebihan, ya, atau mungkin terlalu melalaikan. Nah, termasuk ini terkait dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang beredar di masyarakat kita melalui media sosial dan sebagainya. Sebagai contoh, misal anak kita sedang tertarik dengan pemahaman-pemahaman komunis sebagai contoh. Nah, maka kita tidak bisa memberikan toleransi. Enggak apa-apa belajar untuk tambah pengetahuan, tidak bisa, ya. Maka dengan segera kita tidak memberikan toleransi, mungkin mencegah, ya, melakukan hal anak mencegah anak untuk tidak melakukan hal yang demikian. Atau mungkin mengikuti sebuah gerakan-gerakan yang di situ menentang syariat, ya. Kita enggak bisa mengatakan, oh sudahlah, nah, enggak apa-apa untuk tambah pengalaman ikut kelompok itu, kelompok ini. Padahal itu adalah kelompok-kelompok yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, makanya kita enggak bisa memberikan toleransi. Nah, itu tadi, ya, perilaku-perilaku contoh anak tadi itu yang tidak sesuai dengan syariat tidak bisa kita beri toleransi. Maka toleransi itu adalah ada batasan-batasan, yaitu syariat, ya, bukan dasarnya akal atau pendapat orang banyak, tapi adalah batasannya syariat. Walaupun orang banyak itu mengatakan boleh-boleh saja, itu toleransi. Atau mungkin orang lain mengatakan, oh kamu gak toleran gitu loh. Masa dalam beragama harus dibeda-bedakan, kan semua agama sama, kamu harus toleran dong. Nah, itu gak bisa, ya, sebab urusan agama ini beda-beda, ya. Maka kita toleransi itu ada aturannya sendiri-sendiri, ya. Contoh yang tidak ada toleran lagi adalah terkait dengan peribadatan dengan agama lain. Kalau kita bermuamalah dengan orang-orang yang berbeda agama itu boleh toleransi di dalam kinerja, di dalam mungkin terkaitan muamalah yang jual beli dan sebagainya, itu ada toleransi. Tapi kalau sudah terkait dengan peribadatan, mereka mengajak kita atau anak kita diajak untuk beribadah dengan cara mereka, tidak ada toleransi di situ. Karena apa? Sudah melanggar batasan syariat. Jadi kembalinya memang semuanya kepada ilmu. Karena batasan-batasan syariat itu adalah dasarnya adalah ilmu, ya. Kalau kita sudah tahu tentang ilmunya, insya Allah dalam menggunakan as-samahah ini tidak sampai melanggar batasan-batasan tersebut. Demikian, ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, dan khususnya tadi bagi penanya, yaitu dari Ibu Nurul Iman. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Kali ini datangnya dari Ummu Solih di Semarang. Beliau bertanya via live chat YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah menjaga serta disiplin dalam perkara kebersihan adalah sebuah karakter pula dalam Islam, di mana ada sebuah istilah ataupun hadis kebersihan adalah sebagian dari iman. Apakah benar Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi perlu diperhatikan bahwa karakter dalam Islam itu tidak hanya sekedar menjaga kebersihan. Walaupun sebenarnya menjaga kebersihan itu masuk dalam karakter dalam Islam. Ada tiga kategori ya terkait dengan masalah kedisiplinan ini. Ya, jadi ada kedisiplinan yang terkait dengan kinerja. Contoh, ketika berangkat sekolah anak kita itu tepat waktu, itu disiplin terkait dengan kebiasaan ya. Ketika anak-anak kita bangun tidur ya subuh itu tepat waktu bangun subuh, itu termasuk disiplin terkait dengan waktu ya, itu termasuk disiplin kebiasaan. Terus kemudian anak kita ketika berjanji dengan temannya ternyata tepat waktu datang kepada temannya sesuai dengan waktu yang dijanjikan, itu termasuk juga terkait dengan disiplin yang terkait dengan masalah kebiasaan atau terkait dengan kinerja. Ini. Terus ada lagi disiplin pada taraf yang lain, yaitu terkait dengan karakter belajar. Disiplin berikutnya, apabila seseorang itu tidak tahu, maka dia akan belajar. Ini termasuk disiplin yang terkait dengan masalah karakter belajar. Dan ini itu secara tingkatannya lebih tinggi dibanding hanya sekedar disiplin kinerja. Kalau disiplin kinerja bisa jadi seseorang melaksanakan sehari itu beberapa kali ya. Bisa jadi ketika berangkat sekolah, kemudian pulangnya tepat waktu, kemudian nanti di rumah belajarnya tepat waktu. Tapi kalau yang disiplin terkait dengan karakter belajar ini, dia bisa suatu saat nggak bisa, dia langsung belajar, bertanya kepada orang lain, ingin tahu apa yang dia tidak tahu. Nah ini kadarnya lebih tinggi. Kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu disiplin akidah ya. Dalam ini terkait dengan karakter keimanan. Maksudnya bagaimana? Yaitu setiap saat apapun yang dia lakukan, setiap nafas dia, dia harus kaitkan semua amalannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ikhlas. Ini disiplin yang tertinggi, ya. Jadi, semua perilakunya, ya, semua yang dia lakukan, setiap nafasnya, ya, dia itu selalu mengingat ya bahwa apa yang aku lakukan ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dibutuhkan sehari hanya beberapa kali atau hanya ketika dia tidak bisa, tapi setiap nafasnya itu diperlukan dia selalu mengaitkan setiap amalannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Nah, ini disiplin yang istilahnya tarafnya tertinggi. Nah, makanya bisa dikatakan benar ya bahwa kebersihan masuk dalam karakter dalam Islam, tapi karakter yang terkait dengan pembiasaan. Nah, nanti kalau kemudian dia ingin tahu lebih jauh apa sih fungsinya kebersihan, kenapa saya melakukan kebersihan ini membuang sampah pada tempatnya, akhirnya dia belajar tentang makna dari kebersihan. Nah, itu disiplin terkait dengan karakter belajar. Terus lebih meningkat lagi, ya, dia membuang sampah itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang Allah mencintai kebersihan, ya. Dan kebersihan itu at-tahuru satrul iman. Jadi kebersihan itu merupakan syarat daripada keimanan. Ini bisa dikatakan bahwa disiplin yang lebih tinggi lagi dari sekedar kebersihan ini membuang sampah itu adalah bahwa dia membuang sampah karena ilmu, ya, ilmu yang dia sudah dia pelajari, kemudian itu karena semata-mata dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu disiplin yang paling tinggi. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Nah, kalau kita hanya konsentrasi hanya sekedar membiasakan membuang sampah ya, kemudian betul-betul anak itu biasa membuang sampah, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi apabila dia tahu hikmah ya, tahu tentang ilmu tentang kebersihan, di samping itu juga tahu tentang keikhlasan. Ya, dia mengamalkan keikhlasan bahwa membuang sampah karena Allah. Tapi kalau tidak ada keikhlasan, dia mungkin juga tidak tahu pengetahuannya, pokoknya yang penting saya membuang sampah, yaitu itu disiplin yang terkait dengan motorik ya. Motorik itu kayak kinestetik ya, intinya gerakan-gerakan yang hanya pembiasaan yang istilahnya masih tanpa makna. Mungkin secara fisik kelihatan, tapi di dalamnya itu roh, ya rohnya itu tidak hadir di situ, sehingga dia melakukan itu hanya sekedar kebiasaan. Ya akhirnya bisa jadi karena enggak ada niat lillahi taala yang enggak dapat pahala, ya karena salah satu syarat agar amalan itu diterima sebagai ibadah itu ya antara lain karena ikhlas. Jadi itu benar ya, hanya saja ternyata butuh kedisiplinan yang lain ya, ada dua tingkat lagi di samping itu agar betul-betul makna atau perilaku dari karakter tersebut betul-betul menjadikan itu beribadah ya, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, wa taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan serta nasihatnya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya serta khususnya untuk penanya tadi, Ummu Solih di Semarang. Baik, selanjutnya akan bacakan pertanyaan. Kita beralih ke WhatsApp. Kali ini pertanyaan datangnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah Ustaz membenahi dan merefresh kembali dari awal lingkungan pendidikan yang sudah terkontaminasi dari pemahaman dan pemikiran dari luar yang mengakibatkan pendidikan menjadi sedikit melenceng Ustaz dari hal kebiasaan masyarakat dan dari ajaran agama? Silakan Ustaz. Ya memang ini sudah menjadi apa namanya masalah bagi kita semua. Kita semua sudah memahami bahwa saat ini di masyarakat kita sedang ada darurat pendidikan. Maksudnya bagaimana? Ada hal yang tidak tumbuh ya dalam anak-anak kita akibat metode pendidikan yang kita terapkan pada anak-anak kita selama ini. Ada sesuatu yang kurang. Antara lain apa yang kurang pada pendidikan kita saat ini? Bukan karena mereka anak-anak kita menjadi bodoh, bukan. Anak kita pintar-pintar sekarang ini. Ya, bahkan adanya gadget, adanya internet ini, anak-anak kita secara ilmu pengetahuan mereka lebih pintar daripada orang tuanya. Ya, jadi sebenarnya masalah memintarkan anak pada pendidikan zaman sekarang ini tidak masalah yang besar. Masalah yang besar saat ini yaitu kurang tumbuhnya karakter keimanan atau moral anak ini, bahkan moral bangsa ini yang menjadi masalah. Jadi pendidikan moral inilah yang menjadi permasalahan kita. Nah, padahal perlu kita ketahui ya Bapak Ibu semuanya, metode pendidikan moral dengan metode pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan itu berbeda. Tapi seringnya kita melakukan pendidikan moral dengan metode atau cara sebagaimana kita mengajarkan ilmu pengetahuan. Contoh yang sederhana, ketika kita akan menguatkan keimanan anak, maka biasanya yang kita lakukan apa? Kita mengajarkan tentang rukun iman, kita terangkan anak tentang keimanan. Perhatikan nak, ini rukun iman. Iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wajib kita sembah, Allah itu pencipta alam semesta, diterangkan semuanya, ya. Kemudian berikutnya Allah menciptakan malaikat, kita wajib beriman ya, mempercayai malaikat. Ya, itu mendidik keimanan dengan cara mengajarkan ilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Anak-anak kita nanti itu pintar ilmu tentang keimanan. Tetapi keimanan itu sendiri tidak meresap, tidak ada pada diri anak tersebut. Hanya sebatas pengetahuan saja. Nah, ini kalau kita mengajarkan moral ya, atau keimanan atau akhlak kepada anak dengan cara mengajarkan ilmu pengetahuan. Harusnya bagaimana? Nah, sejatinya perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu ketika menumbuhkan keimanan pada seseorang itu tidak diajarkan, tetapi Rasulullah menularkan, ya, menularkan apa yang ada pada diri Rasulullah yaitu akhlak yang mulia. Ya, jadi menumbuhkan moral itu dimulai dari munculnya rasa takjub seseorang. Ya, takjub kepada siapa? Kepada seseorang yang mendakwainya, seseorang yang mengajarinya. Maka seorang anak didik ya, dia akan tumbuh moralnya itu pasti dimulai rasa takjub dia terhadap apa? Terhadap akhlak gurunya. Ini buktinya apa? Buktinya adalah ketika dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang masuk Islam itu bukan langsung mereka takjub dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Mereka takjub dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan karakter-karakter mulianya. Ini. Nah, setelah takjub kepada Rasulullah, kemudian baru mereka diajarkan syariat, ya. Ini caranya salat sedemikian, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini jadi takjub contoh yang lain, ya. Ketika Rasulullah SAW itu memberikan hadiah atau memberikan harta berupa kambing satu lembah kepada seseorang, itu diberikan. Dan Rasulullah tidak mengajarkan kamu harus beriman, tidak. Tidak ada syarat, ya. Kamu tak beri kambing, ya. Nanti saya beri kambing, nanti kamu masuk Islam, ya. Tidak ada syarat demikian, ya. Karena pemberian syarat itu masuk dalam pengajaran. Nah, Rasulullah hanya memberikan itu saja, yang akhirnya orang itu takjub. Dan ternyata orang yang diberi kambing satu lembah itu adalah ketua suku. Maka dia berkata kepada kaumnya, berteriak kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut miskin." Rasa takjub yang muncul pada dirinya. Awalnya dia karena meminta harta, tapi setelah itu rasa takjub itu muncul, maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka syariat dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada anak-anak kita. Kita patut mencontoh bagaimana Rasulullah menumbuhkan keimanan atau moral pada generasi terdahulu. Maka pendidikan moral yang pertama dan yang terpenting adalah bagaimana karakter-karakter mulia ini itu kita praktekkan terlebih dahulu sebagai pendidik. Kalau kita ingin anak-anak kita nanti memiliki sifat as-samahah, memiliki sifat al-basasah, ya, memiliki sifat al-muzah dan sebagainya, memiliki sifat as-sober, al-adil dan sebagainya, kita praktekkan dulu. Sampai anak kita, sampai anak didik kita takjub dengan akhlak kita. Ya. Mereka bangga, senang sekali melihat akhlak kita. Nah, setelah itu kemudian barulah masuknya ilmu. Nah, tapi kalau kemudian kita saja itu tidak bisa dijadikan teladan bagi anak didik kita, bagaimana kita bisa mengajarkan mereka tentang akhlak? Bagaimana kita bisa mengajarkan mereka tentang moral? Karena sejatinya moral itu ditularkan, keimanan itu ditularkan. Ya, ditularkan dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan perlakuan terhadap mereka. Ini yang menjadi sebenarnya masalah kita. Kuncinya sebenarnya metode pendidikan moral yang belum tepat. Kita semua dari dulu sudah menanamkan pendidikan karakter, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kita sudah menyadari tidak tumbuhnya moral ini pada generasi ini. Tapi ternyata kita kiat-kiat kita itu metode pendidikannya masih disamakan metode pendidikan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, bukan mengajarkan atau istilahnya mendidik moral. Karena mendidik moral itu dengan keteladanan. Nah, kalau orang tua, para pemegang apa namanya kebijakan-kebijakan di bangsa ini, para pemimpin, moralnya sudah bisa menjadikan teladan bagi kaumnya, ya, bagi rakyatnya, itu insya Allah jalan paling mudah untuk membangun moral generasi bangsa ini. Tapi kalau kemudian pemimpin, kemudian para orang tua, para pendidik belum bisa dijadikan teladan bagi anak didiknya, bagi generasi ini, ya, kita masih kesulitan, ya, untuk menumbuhkan apa namanya pendidikan moral ini. Jadi masalah kita bukan masalah anak kita bodoh, bukan, mereka pintar-pintar, ya. Boleh dikatakan anak sekarang dikasih HP saja menjadi anak pintar, tapi tidak bisa menjadi anak yang bermoral atau soleh. Karena HP tidak mengajarkan, tidak bisa mengajarkan moral, tapi hanya bisa mengajarkan ilmu pengetahuan. Pengajaran moral itu adalah dengan keteladanan, sekali lagi di sini, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan sepertinya pertanyaan tadi adalah yang terakhir, Ustaz. Mohon dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi pilar yang ketiga ini, ya, insya Allah nanti ada kurang lebih 50 pilar yang akan kita bahas. Kita bahas satu-satu. Harapannya bahwa pilar-pilar ini nanti kita tumbuhkan pada diri kita, karena ini adalah pilar-pilar akhlak yang ada pada diri Rasulullah, sehingga harapannya kita bisa menjadi teladan anak-anak kita. Kemudian selanjutnya sifat-sifat ini kita tumbuhkan pada anak-anak kita setelah kita bisa menjadi teladan. Sehingga harapannya ke depan, ya, betul-betul generasi kita ke depan itu betul-betul generasi yang berakhlak mulia. Nah, kemudian setelah itu dari sifat-sifat yang unik ini, ya, jadi ada seseorang atau anak kita yang dominan di As-Samahah, nanti ada yang dominan di Al-Muzah, ada yang dominan di Al-Basasah, nanti ada yang dominan di Al-Adl, ada Al-Ifah, ada Al-Waqor dan sebagainya. Ini nanti itu sifat khusus yang dominan itu dimanfaatkan untuk kinerja mereka, dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi umat dengan sifat-sifat khusus tersebut. Ya, tadi telah disebutkan salah satu, apabila seseorang diberi sifat dominan As-Samahah ini, dia bisa menjadi orang yang bekerja, ya, menjadi pelayan masyarakat, yang melayani masyarakat, ya, pelayan publik, karena sifat tolerannya ini. Ya, mungkin dia juga bisa menjadi orang yang apa namanya, debt collector, yang betul-betul bijak, ya. Jadi tidak apa namanya memaksa merasa benar sendiri, karena memang dianjurkan di dalam Islam ini memberikan toleransi ketika menagih utang sebagaimana hadis tadi. Ya, namun demikian juga hendaknya orang yang berhutang pun juga harus tahu diri. Bukan terus akhirnya diberi apa kelonggaran toleransi terus bermudah-mudahan, tetap harus tetap bersemangat untuk bisa membayar utang tersebut, walaupun ya pihak orang yang mengutangi itu memberikan kelonggaran atau toleransi atau As-Samahah. Nah, ini jadi sifat yang ketiga ini, ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya, terutama kepada anak-anak kita yang masih kecil, ya, di mana mereka itu sedang tumbuh-tumbuhnya egosentris, ya, kemudian belum tumbuhnya sifat sosial karena usianya masih kecil. Sifat As-Samahah ini sangat penting sekali diterapkan kepada mereka. Ketika mereka salah, kita memberikan kelonggaran, dan akhirnya mereka paham ternyata diberi kelonggaran itu indah sekali, maka akan menimbulkan sifat takjub. Ternyata ibuku orangnya baik sekali, ya, memberikan kelonggaran kepadaku padahal aku salah, ternyata ibu memaafkan aku. Nah, itu akhirnya dia akan memahami betapa indahnya As-Samahah, dan itu akan melekat pada pikiran bawah sadarnya, sehingga diharapkan ketika dia dewasa sifat itu akan ada pada dirinya secara refleks, sudah menjadi karakter pada dirinya. Jadi dibangun ketika masih kecil, ya. Jadi ketika mereka masih kecil bukan dipaksakan untuk berperilaku As-Samahah karena dia masih kecil, ya. Justru kita yang mempraktikkan kepada mereka ini, terutama ketika mereka masih usia-usia tufulah, ya, masa-masa 0 sampai 7 tahun. Nah, terus kemudian selanjutnya kita perlu, ya, merenungkan diri, ya, terutama kita orang tua itu terlalu banyak melakukan muhasabah. Dalam hal ini adalah melakukan tazkiyatun nafas. Untuk apa? Untuk menemukan potensi diri kita. Kira-kira dari sifat-sifat mulia ini yang menonjol pada diri kita itu apa? Itu butuh muhasabah. Ya, butuh untuk melakukan tazkiyatun nafas pada diri kita. Sehingga kita tahu bahwa sifat kita yang menonjol yang Allah berikan pada kita itu apa, itu. Ya, sebagaimana kisah, ya, Asad Abdul Qais yang diberitahu oleh Rasulullah SAW memiliki dua sifat menonjol. Itu diberitahu oleh Rasulullah. Kita pun mungkin juga bisa bertanya kepada orang lain, kira-kira sifat yang menurut panjenengan, menurut Anda atau menurut Bapak yang menarik pada diri saya itu apa, yang menonjol. Itu bisa kita tanya, ya. Karena waktu itu Asad Abdul Qais diberitahu oleh Rasulullah SAW, ya, sebagaimana sabda beliau, inna fika khulatain yuhibbuhumullah al-hilmu wal ana. Wahai Asad, ya, sesungguhnya pada dirimu itu ada dua akhlak, ya. Ada dua sifat, yang dua sifat ini Allah itu mencintai keduanya, yaitu al-hilmu wal ana, yaitu sifat al-hilm dan sifat al-ana. Sifat santun dan sifat tidak tergesa-gesa ini adalah sifat yang dominan pada diri Asyad ini. Nah, kemudian dipraktikkan oleh Asyad, yaitu apa? Ketika utusan dari Abdul Qais itu datang kepada Nabi, ya, orang-orang pada tergesa-gesa turun dari kendaraan, ya, tanpa mungkin memperhatikan kendaraannya dan sebagainya. Sementara Asyad masih tenang di atas tunggangannya, tenang di situ, sementara yang lain sudah pada turun berlarian ingin menemui Nabi. Kemudian dia merapikan apa namanya perbekalannya, turun dari kendaraan, kemudian ganti baju yang bagus, baru ketemu Rasulullah. Dan ternyata sifat ini adalah sifat mulia, ya, tidak tergesa-gesa ini. Dan itu menonjol pada Asad, dan Asad tahu dari informasi dari Rasulullah. Maka kita pun juga bisa bertanya kepada orang lain, sebab kadangkala orang lain itu lebih banyak tahu tentang kita daripada kita sendiri. Ya, ibaratnya kan, ya semut di seberang lautan itu tampak jelas, gajah di depan mata itu enggak kelihatan. Ya, sebagaimana kita melihat kekurangan kita sendiri itu susah. Yang tahu kekurangan dan kelebihan kita itu biasanya orang lain. Maka kadangkala kita memang harus sering-sering ya untuk melakukan muhasabah, ya, untuk selalu untuk koreksi diri, introspeksi diri. Ya, sebenarnya apa yang bisa saya berikan untuk umat ini, apa yang bisa saya berikan, memberikan kebermanfaatan untuk umat ini dari sifat-sifat saya, itu butuh perenungan. Dan insya Allah Ta'ala, sebenarnya kita tidak perlu istilahnya harus dengan metode pemetaan bakat dan lain sebagainya. Ternyata di dalam apa namanya karakter-karakter Nabi ini pun juga sudah, Nabi itu sudah mempraktikkan bagaimana mengetahui potensi-potensi unggul pada masing-masing sahabatnya. Ya, sejatinya itu adalah pemetaan bakat sebenarnya, ya. Nah, inilah menunjukkan betapa lengkapnya pendidikan Islam, ya, betapa lengkapnya Islam. Semua sisi kehidupan itu ada. Seandainya kita masih menggunakan produk orang lain, itu karena memang belum tergali, bukan karena tidak ada, ya. Belum tergali, ya, dalam pendidikan ini semua ada insya Allah yang ada dalam agama Islam ini. Oleh karena itu, mari kita selalu belajar dan belajar, ya, sehingga bisa apa namanya menggali lebih banyak ya faedah dalam ajaran agama Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari dalam semua sisi, ya, dalam semua sisi, bukan hanya dalam sisi peribadatan, namun dalam segi muamalah, dalam pendidikan, dalam kinerja, ada semuanya diatur dalam Islam ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, ya. Apa-apa yang benar itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, itu karena memang betapa fakirnya saya terhadap ilmu, ya. Masih sedikitnya ilmu yang saya miliki, dan itu juga karena pengaruh dari setan, ya, yang berusaha untuk menggelincirkan setiap manusia dari kebenaran. Oleh karena itu, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi petunjuk, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketergelinciran, dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karakter-karakter atau sifat-sifat yang mulia yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.